Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'ad. Kita masih pada pembahasan hal-hal yang sepantasnya dimiliki oleh pendidik ataupun orang tua agar berhasil dalam mendidik dan mengajari anak didik ataupun putra-putrinya. Pembahasan berikutnya, poin yang ke-7. Kata beliau, at-tawadu'u al-ilmi. Tawadu' terhadap ilmu. Al-i'tirafu bil-haqqi fadilah. Mengakui al-haq, mengakui kebenaran merupakan keutamaan. Warruju'u ilaihi khairun minat tamadi fil khata. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dibanding terus-menerus di dalam kesalahan. Maka sepantasnya bagi seorang pendidik untuk meneladani salafus soleh dalam mereka mencari kebenaran dalam sikap tunduknya para salaf terhadap kebenaran. Idza tabayyana lahum, jika telah tampak, telah jelas bagi mereka annal haqqa, bahwa yang benar bi khilafi ma yuftun, berbeda dengan yang dia fatwakan, yang mereka fatwakan. Au ya'taqidun, ataukah berbeda dengan yang mereka yakini. Jadi beliau membimbing kita agar tunduk dengan kebenaran. Ketika kita keliru, segera rujuk. Ketika kita salah, segera kembali kepada kebenaran. Wadalilu ala dhalik, dalilnya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, ketika beliau menyebutkan kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala terkait dengan rujuknya beliau akan fatwa yang telah beliau sampaikan tatkala Imam Malik mendengar sebuah hadis. Disebutkan dalam kitab yang disyaratkan tadi, bab ma dzukira min ittiba'i Malik, bab terkait dengan Imam Malik mengikuti hadis Rasul alaihi salatu wasalam dan beliau mencabut dari fatwanya ketika disampaikan hadis dari Rasul yang berbeda dengan apa yang difatwakannya. Kisah tersebut, qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ar rijlain fil wudu. Aku mendengar Imam Malik suatu hari ditanya tentang menyela-nyela jari-jari kedua kaki saat berwudu. Jadi ketika berwudu, jari-jari kaki di ya sela-sela, ya digosok. Nah, menggunakan salah satu dari jari tangan. Ketika Imam Malik ditanya akan hal itu, beliau menjawab, laisa dzalika 'alan nas. Itu belum pernah dilakukan oleh manusia. Yakni dari kalangan para sahabat. Nah, dengan bahasa kita tidak ada salafnya seperti itu. Qal, kata Ibnu Wahab, fataraktuhu, aku pun meninggalkan beliau. Hatta khaffan nas, hingga manusia sudah sedikit, yakni halaqah, majelis sudah bubar. Faqultu lahu, kemudian Ibnu Wahab pun baru menyampaikan kepada Imam Malik. Nah, ini diantara salah satu bentuk adab yang dicontohkan oleh pendahulu kita. Naam, ketika hendak menegur ataukah meluruskan gurunya, ya, menunggu ketika jamaah ataukah hadirin sudah pergi ataukah mulai berkurang. Naam, tidak kemudian bangkit berdiri saat itu juga kemudian meluruskan gurunya. Faqultu lahu, kata Ibnu Wahab, aku pun menyampaikan kepada beliau, indana fi dzalika sunnah. Kami terkait dengan hal itu ada hadis. Ada hadis yang kami ketahui terkait dengan menyela-nyela jari-jari kaki saat berwudu. Imam Malik pun bertanya, "Wa mahi?" Hadis apa itu? Qultu, kata Ibnu Wahab, haddatsana Laits Ibnu Sa'ad wa Ibnu Lahi'ah wa Amr Ibnu Al-Harith an Yazid Ibnu Amr Al-Ma'arifi an Abi Abdurrahman Al-Habli an Al-Mustawrid Ibnu Shaddad Al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku mendengar, kata Al-Mustawrid Ibnu Shaddad Al-Qurashi, aku melihat Rasul alaihi salatu wasallam menggosok, menyela-nyela sambil menggosok dengan atau menggunakan jari kelingkingnya, jari kelingking tangan. Ma baina asabi'i rijlaihi, beliau gunakan untuk menggosok atau menyela-nyela jari-jari kedua kaki beliau saat berwudu. Faqal, ketika telah mendengar riwayat ini, kata Imam Malik, inna hadal hadith hasan. Sungguh hadith ini bagus sekali. Wa ma sami'tu bihi qattun illa sa'ah. Dan aku belum pernah mendengar hadis ini kecuali sekarang ini. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang seorang alim tidak mengetahui salah satu ilmu tertentu. Nah, thumma sami'tuhu ba'da dzalik. Kemudian kata Ibnu Wahab, aku mendengar fatwa yang disampaikan oleh Imam Malik ba'da dzalik, setelah beliau mendengar riwayat hadis tadi. Yus'al, ketika beliau ditanya dengan pertanyaan yang semisal, fayamuru bitakhlilil asabi', beliau pun berfatwa agar yang bertanya ataukah hadirin menyela-nyela jari-jari kakinya, yakni dengan jari kelingking, jari tangan. Di sini disebutkan marji'nya Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil halaman 30. Tayyib. Karya siapa tadi? Ibnu Abi Hatim. Tayyib. Kemudian kata Syekh Jamil Zainu rahimahullah, wa ra'adna istiqsa al-amthilah Dan kalau seandainya kita menggali contoh-contoh kehidupan para salaf ulama terdahulu, lama kafatna hadil waraqat, ini saya tidak cukup lembaran-lembaran ini. Sangat banyak sekali contoh-contoh kehidupan para salaf yang sangat bagus, yang penuh dengan ilmu, yang layak untuk kita tiru. Lidha, oleh karenanya, yajibu alal muallim, wajib bagi seorang pendidik, demikian pula orang tua, alladhi yuridun najah, yang dia ingin keberhasilan dalam pendidikannya, ayyud'ina lil haqqi, untuk dia tunduk terhadap kebenaran, wa yataraja'u an khata'ihi idza akhta'a, untuk dia segera rujuk dari kekeliruannya jika memang dia keliru. Tayyib. Wa yu'allimu thullabahu hadzal khuluqal 'adzim. Dan hendaknya dia mengajari anak didiknya dengan akhlak yang agung ini. Wa yubayyin lahum, dan juga menjelaskan kepada mereka, kepada anak didik, fadlat tawadu, keutamaan tawadu, warujuk ilal haq, juga keutamaan kembali kepada kebenaran. Wa yutabbiqu dzalika amaliyan fil fasl, dan hendaknya dia mempraktekkan, mengamalkan praktek contoh langsung dalam bentuk perbuatan di dalam kelas. Kalau orang tua berada dalam rumahnya, dia tunjukkan bahwa dia ya tunduk terhadap kebenaran. Fa idza ra'a ijabat ijabati ba'di talabah afdhal min ijabati. Kalau seandainya dia melihat ada jawaban-jawaban dari sebagian anak didiknya yang lebih bagus jawabannya, fal yu'lin dzalik, hendaklah dia menyampaikan, wal ya'tarif, dan dia hendaknya mengakui ya kelebihan, keutamaan jawaban dari anak didiknya tadi. Fadzalika ad'a li kasbi thiqati tullabihi wa mahabbatihim lahu. Karena hal itu akan menjadikan anak didik percaya terhadapnya dan semakin cinta kepada dia. Nah, ternyata guru saya ini lebih mencintai kebenaran. Ternyata guru saya ini ya tunduk terhadap ilmu. Sehingga mereka pun semakin sayang terhadap gurunya. Kalau terkait dengan anak, demikian pula juga. Anak akan semakin sayang, semakin cinta dengan ayahnya, dengan ibunya. Laqad 'ishtu qarabatan 40 'aman mu'alliman wa murabbiyan. Sungguh aku telah hidup, kata Syekh Jamil Zainu, hampir 40 tahun sebagai pengajar, sebagai pendidik. Masya Allah, 40 tahun ya mengajari, mendidik. Wa in ansa, kalau seandainya aku lupa, la ansa dzalikal muallim, aku tidak lupa seorang pengajar, alladzi akhta'a fi qira'ati hadis, yang dia keliru dalam membaca hadis. Falamma raddahu ba'dut tullab asarra 'ala khata'i. Ketika diluruskan, ditegur oleh sebagian anak didiknya, ternyata seorang pengajar itu bersikukuh di atas kekeliruannya. Wa ja'ala yujadilu bil batil, malah dia mulai membantah dengan kebatilan. Ya, diluruskan malah membantah. Fa saqata hadzal muallim fi nadhri thullabi, maka pengajar ini pun jatuh nama baiknya di pandangan anak didiknya. Walam ya'ud maudi'a thiqatihim, maudhi'u thiqatihim, dan kepercayaan anak didiknya pun tidak kembali, tidak lagi percaya kepada orang tersebut. Wala azalu udzakiru ba'dal muallimin, dan terus menerus aku senantiasa ingatkan kepada sebagian pengajar yang jujur, yang tulus dalam mengajarnya. Alladzina kanu ya'tarifun bi khata'ihim, yang mereka mengakui kekeliruannya, yang mereka rujuk dari kekeliruannya. Sungguh ya, yang rujuk, yang kembali kepada kebenaran tadi lebih dicintai oleh anak didiknya, dan mereka semakin percaya terhadap pengajar tersebut. Wa asbahu maudhi' ijlalin wa ikbar, bahkan mereka memulai untuk memberikan pemuliaan dan pengagungan kepada guru tadi. Fa habadza law sara al muallimuna jami'an sayra haula wa nahaju nahjahum fir ruju'i ila al haqqi. Maka betapa bagusnya kalau seandainya para pengajar, para pendidik, orang tua semuanya mengikuti sikap dan sifat yang baik yang telah dicontohkan oleh para ulama, yakni rujuk kembali kepada kebenaran. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua untuk mudah dan ringan kembali kepada kebenaran ketika terjatuh dalam kekeliruan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.